lama nih, saya nggak kemari lagi. Iya, diminum kopinya itu? Iya, iya, iya. Dek, ya. Itu tadi pesan kopi. Yang ini ya, Pak? Iya, iya, iya. Oh, kopi susu. Iya. Sering makan sini, Mas? Sering. Mas, kelolotan ya? Kalau setahu saya nih, kalau orang niup tuh gini. Bukan. Gitu, Pak. Itu ditarik namanya. Dulu udara, Pak. Enggak dulu udara, baru ditiupin. Oh, gimana enak ya dagang di sini nih, makanannya ya? Iya. Saya juga langganan nih sama dia nih. Sering sini. Baru dua kali. Baru dua kali kamu. Oh iya. Kamu tinggal di mana? Iya. Pinggir sini, Pak. Oh, daerah sini. Kampung dia, ya? Kampung sebelah. Aku sering sini. Iya. Saya minum dah. Iya. Enak ya? Enak. Ini gak sekalian gorengannya. Ini macam-macam. Udah, Pak, lagi, Pak. Ya, ya. Ini enggak. Ini masih hangat. Oh. Ya, Pak. Mau apa? Bro. Pak. Enggak ngojek? Ya, enggak. Oke, berhenti. Kode, kode. Oh, kode. CS gua, kode. Gua kalau kode itu ngasih tahu kalau di sana aman. Oh gitu. Mana nih? Ya? Ini yang cewek kemana nih? Jaga sini cewek mana? Cewek. Oh ada, ada. Lagi ke depan dulu. Oh suruh sini dong, biar asoy. Biar asoy. Saya panggilin dulu ya. Ya, panggilin dong. Dua. Dari tadi nih, dari tadi. Tadi. Duduk sini, ya. Pak Sule. Oh iya, iya, boleh, boleh. Dari tadi temen lu mangap-mangap, udah nyamuk, udah empat. Biar saya panggilin, ngelayanin ya. Iya, iya, iya. Dia punya anak cewek cakep. Ya, makanya gua kesini. Kalau aja lu. Salah, salah. Hey. Ini belum minum. Minum di atasnya, di bawahnya. Sorry, bro. Ya, ya. Tiup dulu, tiup dulu. Tiup dulu, ditiup dulu. Pantesan. Okay. Siapa cepat pasti dapat. Oke, okay. Lu mau ikutan? Mantap. Oke, siap. Hai. Halo. Halo. Halo. Aduh, udah lama di sini? Iya, udah lama. Udah lama, ya. Lama tadi ya. Mau pesen makan? Iya, kok baru datang. Sini aja duduk. Bapaknya tadi udah lama. Iya, abis goreng-goreng tadi gorengan. Bapaknya suruh kesini. Oh gitu, iya ampun. Senep liat dia. Oh iya. Ini duduk aja, duduk. Eh ini udah minum. Udah, enak belanja banget kopinya. Iya, iya. Sini duduk. Gitu dong. Gini ya? Iya. Pokoknya lu harus berhasil, tolong rayuin buat gua. Oke. Okay. Ya. Berani lu? Ayo. Berani, Raja Gombal. Simpen dong kopinya. Gimana? Gombalin dong, gombalin. Neng. Iya, iya bang. Malu saya pak. Malu saya, malu. Eh, ngomong dulu, Neng. Ngapain? Malu saya kalau gitu, suka malu. Kenapa tuh, Kang? Saya lihat-lihat Neng kayak hantu. Kok kayak hantu? Ya sering ketayangan di hati saya. Kamu suka suka niup suling nggak? Suka. Janganlah. Kenapa? Suka kayak dia. Jangan. Jangan. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Baru nih. Emang anak satu-satunya ya? Iya, aku tahu sih. Oh, tahu dong. Kan saya sering lewat ke rumahnya. Iya. Ini oh. Saya... Hah? Apa? Ayo. Udah, gue. Udah. Lu, giliran lu. Ini mau... Saya sih sebetulnya kepengen ngegedein ini warung. Oh, gitu? Gitu. Ya, biar lebih... Saya bikinin toko lah yang bagus. Ya ampun, gitu. Baik banget. Iya. Asal saya boleh... Boleh apa? Ngomong sama orang tuanya. Aduh, saya jadi malu. Gak usah malu-malu. Mau bayarin ini? Iya, katanya mau di... Mau dipenuhin iya, dagangannya? Iya. Gak usah, jual aja ini. Jual, terus siapa yang mau beli? Akang mau beli? Ya kagak jual sama orang lain iya, dong. Iya, Akang. Tenang. Gak usah di sini, saya beliin toko. Beliin toko? Buat saya? Ya iyalah, masa buat dia. Kamu gak usah khawatir, dia cuma... Dia cuma bisa beliin toko. Kamu? Saya cuma saya akan belikan kamu rumah, toko, mobil dan juga masa depan yang ya, baik buat kamu. Baik banget. Cewek secantik kamu kayaknya kurang cocok kalau dagang di gerobak begini. Ya, bener, cocoknya kamu apa? Harus punya mall. Nanti aku bikinin mall. Baru mall. Kasih tahu gua ngasih apa? Kasih tahu gua ngasih apa? Cilok di rumah banyak. Cimol. Itu cimol. Itu cimol. Itu mah cimol. Temennya baru cilok. Ya, ya. Ini mah mall yang gede. Gede, yang gede. Gimana? Bisa panggil bapaknya enggak? Bapak saya. Bisa panggil bapaknya? Bisa. Enggak punya telepon ya buat telepon? Aku beliin Mac Mary. Mac Mary yang baru. Mac Mary. Tahu gua ngasih apa? Andriodo. Mana? Papaku ada di sana, aku panggilin dulu ya. Nah, di sini aja dulu. Sini aja dulu. Mau ngapain sih? Hey. Udah lah. Namanya juga kalau lagi dirayu-rayu mah enggak usah. Nanti dulu. Nih, ngomong di rumah kenyang-kenyang dimasakin, enggak dimakan ternyata makan di sini. Hei! Siapa? Mama saya. Mama. Ah, mama gitu? Enggak, ini. Sekali lagi ngomong mama. Disuruh dia. Siapa yang nyuruh? Nih, dia kan. Siapa kamu? Dia kan sih. Enggak ada disuruh-suruh. Saya tuh lagi deketin dia. Iya. Ini suami ibu ikut-ikutan ngerayu. Kakak nih saksinya ya. Ya, ya. Dasar muka enggak punya malu kamu ya, ha? Lepas celana, lepas kaos, semuanya lepas. Kalau yang kamu mau macam-macam sama aku, lepas semuanya. Gua enggak pakai apa-apa, Mun. Mun, nih jadi, saksinya ya, ya? Ya enggak. Kok lu enggak tahu sih? Iya dong. Iya enggak. Ngapa? Bro, dirayu apa aja? Iya, aku jadi lu udah punya bini, Bro. Ngaku-ngaku masih bujangan lu. Udah anak lima masih anak aku bujangan. Aduh. Mau kemanain tuh anak-anak? Saya tahu, saya udah ngintip dari sana kamu ngerayu-ngerayu. Yang ngerayu. Pakai menjatuhkan diri, menjatuhkan diri. Yang ngerayu dia, ya, ya bener. Iya. Siapa kamu? Siapa? Temennya, sana. Ya enggak, gue gak bakalan lagi, gak bakalan. Nih, gak bakalan, gak bakalan. Dah, ada kesempatan. Berarti memang udah lu gak bisa dapetin dia buat gue, ini jatah gue. Pak. Bapak. Aduh, Pak. Dia enak-enakin aja. Iya. Dari mana, Pak? Dari mana? Itu ngobrol sama tukang somai situ. Tukang dagangan pada ngobrol, Bu. Suami saya loh, ngerayu-ngerayu anak bapak. Ngegodain anak bapak, tau-tau udah punya bini. Maaf. Anaknya bapak itu loh. Anak saya mah di rumah, masih kecil. Ini siapa? Nah ini mah istri saya. Iya, ini sama.